Dik. Kowe nang ndi? Kang pas kangen, Dik. Kangen banget. Ibarat sego kucing ra dikareti, ambyar rati iki, Dik. Ambyar. Apa meneh nek kelingan janjimu, Dik? Walaupun ati iki kok isone pasrah.